angan terbang jauh ke awan. Rasa rindu kian menawan, dingin dan kelam remukanku di dalam. Kadang murung meluap tak terbendung, rasa sesak semakin mengurung. Sejak kau pergi berlari dan menangis, meski telah jauh kau coba tuk sembunyi. Satu saat kabar menghampa, namun kisah kita takkan mudah terlupa. Meski telah jauh kau coba sembunyi. Satu saat